Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia segenap para kiai, para asatidah, para guru, para tokoh. Efeknya turunin bang, bang, efeknya turunin. Ehonya nggak usah pakai eho, suara asli aja. Suara asli, suara asli. Cek sound, cek, cek, cek. Bahasa penambah ini bahasa turunin tes tes tik halo halo bisa gak bang udah saya ngomongin ada tik tes 1 2 halo tes 2 satunya kemana halo udah ya sudah ya. Yang mulia para guru, para kiai, terkhusus guru kita bersama Al-Mukarram, Al-Walid, Al-Ustaz Kiai Haji Abdullah Syafi'i, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Aswadi, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hilmi Has, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Syukron, Ketua DKM Bapak Haji Rojali, para orang tua Bapak Haji Misbahuddin, Bapak Haji Romli, dan calon dewan kita yang baru saja sambutan namanya Bang Haji Abdul Latif Abdul Hakim Mufid. Noh, fotonya ada noh. Iya. Mudah-mudahan kita doain menang. Kalau caleg model modal tawakal tuh doang mah jangan deh bang. Iya, kudu keluar duit banyak. Iya, kalah kalau caleg doang apa mah. Mudah-mudahan kita banyak dia. Dan segenap para orang tua, para tokoh masyarakat, para orang tua, para guru, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, dan seluruh jamaah, para ibu, bapak hadirin jamaah majlis Dzikra Maulidir Rasul yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sudah jam 12 kurang 2 jam. Dan rada malam, yang enak kita doa langsung makan. 7. Wah, ketahuan dia. Udah mules.